Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, dan masih pada pelajaran yang ke-21. Malam ini kita memasuki poin yang kelima. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita mulai. Ta'ammal siyaghal mudhari'il madzumi. Perhatikanlah bentuk fi'il mudhari', bentuk-bentuk fi'il mudhari' yang madzum. Perhatikanlah bentuk-bentuk fi'il mudhari' yang madzum. Nah, barakallahu fikum. Ada A, B, C di situ ya. Ada hamzah yaitu A, lalu B atau B, kemudian jim dibaca C. Nah, yang A majzumnya alamatul jasmi as-sukun. Tanda suku, tanda jasmnya, tanda majzumnya dengan sukun yang A. Yang B alamatul jasmi hadfun nun. Nah, alamat majzumnya dengan membuang nun. Yang C mabni. Artinya tetap, tidak ada pembuangan, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan ataupun pembuangan huruf mabni. Naam. Barakallahu fikum. Yang A di sini terjadi pada fi'il mudhari', yang fi'il mudhari' tersebut fa'ilnya mustatir huwa atau hiya atau wujuban anta dan nahnu. Itu ya, huwa yadhabu, hiya tadhabu, anta tadhabu, ana adhabu. Nah, itu ketika majzum fi'il mudhari' ini tandanya sukun, majzum tandanya sukun. Huwa lam yadhab, anta lam tadhab, ana lam adhab, anta lam tadhab, hiya lan tadhab. Nah, berbeda dengan fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif dan nun, bersambung dengan alif sebagai fa'il, alif isnain atau wawu jama'ah sebagai fa'il. Naam, atau yang bersambung dengan ya mukhatabah. Seperti kita ucap huma yadhabani, antuma tadhabani, antum tadhabuna, hum yadhabuna, anti tadhabina. Naam. Fi'il mudhari' ini ketika kemasukan perangkat jazm seperti lam, maka majzum tandanya dengan membuang nun. Dengan membuang nun majzumnya. Sehingga kita katakan pada contoh di atas tadi yang disebutkan huwa apa huma, huma lam yadhhaba, antuma lam tadhhaba, antum lam tadhabu, hum lam tadhab, lam yadhabu. Nah, itu ya. Satu lagi anti, anti lam tadhabi. Nah, barakallahu fikum, berarti gampang untuk mengingat ya. Kalau fa'ilnya huwa, hiya, terus anta atau nahnu atau ana, satu lagi, maka majzum tandanya sukun. Ketika fa'ilnya itu wawu atau alif atau ya mukhatabah, maka majzum tandanya apa? Tandanya hadfun nun. Naam, barakallahu fikum. Antum silakan baca. Saya ambil artikan. Huwa yadhabu artinya apa? Huwa lam yadhab. Nah, itu. Satu-satu ada gantian. Dibaca juga alamatul jasmi sukun. Tanda jasmnya adalah sukun. Diartikan gitu. Huwa yadhabu. Huwa lam yadhab. Alamatul jasmi as-sukun. Ya tadhabu. Ya lam tadhab. Alamatul jasmi as-sukun. Anta tadhabu. Anta lam tadhab. Alamatul jasmi as-sukun. Ana adhabu. Ana lam adhab. Alamatul jasmi as-sukun. Diartikan. Huwa yadhab itu artinya apa? Satu baris saja cukup. Diulang. Baca satu baris diartikan. Huwa yadhab. Dia sedang atau akan pergi. Terus huwa lam yadhab gitu. Huwa yadhabu. Dia sedang atau akan pergi. Huwa lam yadhab. Dia tidak pergi. Terus alamatul jasmi. Alamatul jasmi as-sukun. Tanda jasmnya adalah sukun. Enam. Iya. Tambah. Sekalian dua aja. Dua. Terus bergilir. Ya tadhabu. Dia sedang atau akan pergi. Ya lam tadhab. Dia tidak pergi. Alamatul jasmi as-sukun. Tanda jasmnya adalah sukun. 6. Berganti. Anta tadhab. Kamu akan atau anta sedang pergi. Tadhabu. Tadhabu dibaca. Domanya dibaca. Anta tadhabu. Kamu sedang atau akan pergi. Anta lam tadhab. Kamu tidak pergi. Alamatu jasmi as-sukun. Tanda jasmnya sukun. Ana adhabu. Saya sedang atau akan pergi. Ana lam adhab. Saya tidak pergi. Alamatu jasmi as-sukun. Tanda jasmnya sukun. Satu lagi. Nahnu nadhabu. Kami sedang atau akan pergi. Nahnu lam nadhab. Kami tidak pergi. Alamatul jasmi as-sukun. Tanda jasmnya sukun. 6. Ahsanta. Berganti. Hum yadhabuna. Mereka sedang atau akan pergi. Hum lam yadhabu. Mereka tidak pergi. Wa alamatul jasmi hadfun nun. Dan tanda jazmnya adalah dengan membuang nun. Antum tadhabuna. Kalian sedang atau akan pergi. Antum lam tadhabu. Kalian tidak pergi. Wa alamatul jazmi hadfun nun. Dan tanda jazmnya adalah dengan membuang nun. Satu lagi. Anti tadhabina. Engkau sedang atau akan pergi. Anti lam tadhabi. Engkau tidak pergi. Walamatul jazmi hadfun nun. Dan tanda jazmnya adalah dengan membuang nun. 6. Berganti. Hunna yadhabna. Hunna lam yadhabna. Dia akan pergi atau sedang pergi. Mereka. Mereka akan pergi atau sedang pergi. Mereka tidak pergi. Alamatul Mabniyun. 6. Tetap. Iya. Antunna tadhabna. Antunna lam tadhabna. Kalian akan atau sedang pergi. Kalian tidak pergi. Mabniyun. Tetap. 6. Barakallahu fikum. Kalau yang mabni, kalau mau di i'rab, mengucapnya berarti fi mahali jasmin. 6. Kalau yang di atas kita katakan majzum alamatu jasmihi as-sukun. Gitu kan? Atau majzum alamatu jasmihi hadfun nun. Seperti misal kita ucap huwa yadhabu. Yadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, itu alamat rafihi doma. Berbeda dengan ucap yang huwa lam yadhab. Yadhab fi'lun mudhari'un majzumun. Nah, tambah gitu. Kalau yang tadi diucap apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un. Kalau yang ini lam yadhab fi'lun mudhari'un majzumun. Setelah itu ditambah wa 'alamatul jasmi as-sukun. Gitu ya. Kalau yang yadhabuna fi'lun mudhari'un marfu'un, alamatu raf'ihi thubutun nun. Yang di atas tadi lupa ya dibacakan alamat rafa'nya. Yang yadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu raf'ihi dhamma. Nah, kalau yang ini yadhabuna fi'lun mudhari'un alamatu raf'ihi thubutun nun, tetapnya nun. Hum lam yadhabu, yadhabu fa'ilun mudhari'un majzumun, alamatu jasmihi hatfun nun. Nah itu. Kalau yang yadhabna, hunna yadhabna, yadhabna fa'ilun mudhari'un marfu'un, afan mabni. Jangan mengucap marfu'un. Fa'ilun mudhari'un mabniyun, fa'ilun mudhari'un mabniyun fi mahali raf'in. Baru ditambahnya fi mahali raf'in. Kalau tadi kan fi'lun mudhari'un marfu'un. Kalau sekarang fi'lun mudhari'un mabniyun fi mahali raf'in. Kenapa fi mahali raf'in? Karena tidak diawali oleh perangkat nasab ataupun perangkat jazm. Namun kita tidak mengucap marfu'. Kenapa? Karena dia mabni. Yang mengucap marfu', mansub dan majzum itu untuk yang mu'rab. Fi'l yang mu'rab. Kalau fi'il yang mabni, kita mengucap fi mahali raf'in atau fi mahali nasbin atau fi mahali jasmin. Nah, kita juga mengucap yang huwa lam yadhab. Kita katakan huwa lam yadhabna. Hum, afan. Hunna lam yadhabna. Hunna lam yadhabna. Kita mengucap yadhabna fi'lun mudhari'un mabniyun fi mahali apa? Jasmin. Nah, itu. Jadi jangan ucap fi'lun mudhari'un majzumun. Jangan, karena dia fi'il mabni. Tapi yang kita ucap fi'lun mudhari'un mabniyun fi mahali jasmin. Itu ya. Itu perbedaan meng-i'rab antara fi'il yang mu'rab dan fi'il yang mabni. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang mu'rab kita langsung ucap marfu'un, majzumun atau mansubun. Kalau yang mabni kita ucap fi mahali raf'in, fi mahali nasbin atau fimahli jasmin. Apa sih fi'il yang mabni? Fi'il yang bersambung dengan nun niswa itu mabni. Yadhabna, ada nun niswa di situ. Nun yang memiliki arti jamak perempuan. Tadhabna juga ada nun niswa. Nun yang memiliki arti jamak perempuan. Itu nun niswa. Nah, kalau nun niswanya diawali huruf mudhara' dengan ya, yadhabna artinya mereka. Kalau nun niswanya diawali dengan ta, huruf mudhara' ta, artinya kalian. Gitu kan? Yadhabna berarti mereka para perempuan akan pergi. Tadhabna berarti kalian para perempuan akan pergi. Nah, bisa dimengerti? Nah, barakallahu fikum. Sekarang coba masuk ke poin ke-6 di i'rab seperti tadi ya. Ada fi'il-fi'il di sini marfu. Setelah marfu antum ucap apa? Yang majzumnya atau bimahli jasminnya. Perintahnya adkhil lam alal af'alil atiyati, masukkan lam pada fi'il-fi'il berikut ini. Contoh, anda bacakan satu. Adhabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Gitu kan? Ucap lagi dikin majzumnya sekarang. Lam adhab, lam adhab. Sebentar tadi belum selesai. Adhabu fi'lun mudhari'un marfu'un alamatur raf'i, alamatur raf'i dhamma. Nah itu. Yang ucap kedua, lam adhab, lam adhab fi'lun mudhari'un majzumun alamatu jasmi lam adhab as-sukun. Itu. Ya, sekarang silakan dibaca seperti itu i'rabnya. Yadhabuna dulu, yadhabuna fi'lun mudhari'un marfu'un atau majzumun. Ya, begitu. Yadhabuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min af'alil khamsah. lam yadhhabuna. Lam yadhhabu. Fi'lun mudhari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu min af'alil khamsah. Naam, boleh ditambah li'annahu min af'alil khamsah. Itu lebih lengkap, kalaupun enggak ditambah enggak apa-apa. Kalaupun enggak ditambah langsung apa selesai gitu ya. Alamatu jasmi hadfun nun selesai enggak apa-apa. Kalau mau ditambah enggak bagus seperti tadi. Hadfun nun li'annahu min af'alil khamsah. Itu lebih baik. Naam, silakan. Siapa lagi? Yadhhabna fi'lun mudhari'un marfu'un. Yadhhabna tadi ya, sudah disampaikan di poin C. Yadhhabna fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Naam, fi mahalli raf'in karena tidak diawali oleh perangkat nasab dan jazm. Sekarang bikin lam lanjutan. Lam yadhhabna. Ya. Terus fi'lun mudhari'un mabni 'ala sukun fi mahalli jazmin. Naam, ahsanta. Ya, berganti. Tadhhabina fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu raf'i harfu hubutun nun. Tetapnya nun, sukutun nun. Anta sekarang masuk lam. Lam tadhhabina. Nunnya dibuang. Lam tadhhabi. Lam tadhhabi. Fi'lun mudhari'un. Ada lam berarti majzum. Majzumun. Alamatul jazmi hadfun nun. Ahsanta. Ya, ganti. Tadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi adh-dhamma. Naam. Lam tadhhab fi'lun mudhari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Ya, ahsanta. Ganti. Tadhhabuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Lam tadhhabu fi'lun mudhari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi hadfun nun. Ahsanta. Ya, ganti. Nadhabu ya. Fi'lun mudhari'un wa alamatu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma. Ya. Lam nadhab ya. Fi'lun mudhari'un wa alamatu fi'lun mudhari'un majzumun wa ala matu jasmihi sukun. Nah, ahsanta. Ganti. Tadhhabna fi'lun mudhari'un mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Nah, lam tadhhabna فعل مضارع مبني على سكون في محل جزم. أحسنت. Satu lagi. يذهب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. لم يذهب فعل مضارع majzumun alamatul jasmi as-sukun. Ahsantum barakallahu fikum. Itu sudah itu bentuk i'rab mengi'rab fi'il. Bentuk mengi'rab fi'il mudhari' seperti itu ya. Jadi ketika masuk ke nahwu, antum sudah mengerti sedikit atau lebih dari sedikit tadi. Nah, yang belum disebut dari Irob adalah fa'ilnya. Yang tadi antum belum menyebut fa'ilnya. Namun yang diharapkan bukan fa'ilnya. Apa yang diharapkan? Mengerti marfu' dan madzumnya dan tandanya apa. Gitu kan? Nah, kalau sudah mengerti mana yang marfu', mana yang madzum dan tandanya, setelah itu mengucap fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Karena yang namanya fa'il harus ada fa'il. Gitu kan? Barakallahu fikum. Kalau diulang, perhatikan nanti anak sambil mengucap fa'il supaya semakin mungkin. Adhabu fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu rafi'i dhamma wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. Ditambahkan fa'ilnya mustatir wujuban takdirnya ana. Yang adhabu. Yadhabuna fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu rafi'i thubutun nun. Wa wawu jama'ah dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'ilun. Wawu fa'ilnya. Wawu disebut wawu jama'ah karena memiliki arti para laki-laki. Wawu di situ. Nah, yadhabna fi'lun mudhari'un mabniyun mabni ala sukun litasalihi bin nun niswa wan nun dhamir mutasil mabni ala fathi fi mahali rafin fa'il. Dan nun atau kita ucap wa nun niswa, boleh ngucap nun, boleh ditambah nun niswa. Domir mutasil mabni alal fathi fi mahali rafin fa'il, menempati posisi rafa, dia sebagai fa'il. Tadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu rafihi dhamma wa fa'iluhu. Nah, fa'ilnya kalau seperti ini bisa dua, bisa wujuban anta, fa'iluhu domir mustatir wujuban takdiruhu anta, bisa juga hiya. Nah, dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu hiya. Nah, itu ya. Tadhabuna fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu rafihi thubutun nun. Wal wawu jama'ah atau wal wawu, nah, boleh ngecap wawu jama'ah, boleh wawu. Dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Nadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu rafihi dhamma. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu nahnu. Tadhabna fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun wa nun dhamir mutasil mabni ala fathi fi mahali rafin fa'ilun. Yadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat rafihi dhamma wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Itu ya. Nah, kalau mau ditambah lagi lebih panjang, ditambah alasan. Alasan marfu'nya apa? Seperti kita contohkan lagi, yadhafu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nasib wal jawazim, minan nawasib wal jawazim atau minan nasib wal jazim. Boleh dibentuk jamak, boleh dibentuk mufrad. Litajarudihi minan nasib wal jazim. Karena dia terlepas dari pengaruh nasab dan jazm sehingga marfu'. Nah, itu alasannya. Kalau yang majzum disebut alasannya apa? Majzum bi lam. Contohnya lam atau majzum bi lamma. Gitu kan? Yang mansub bi an misalnya kan. Atau mansub bilan. Nah, yang mansub dan majzum ada alasan kan? Yang marfu juga ada alasan. Apa alasannya? Terbebas dari pengaruh nasab dan jazm. Itu kalau lebih lengkapnya. Nah, singkatnya antum mengerti aja ini fi'il mudhari' marfu' dan rafa'nya apa, fa'ilnya mana, itu singkatnya. Adhabu marfu' dan rafa'nya dhamma, fa'ilnya wujuban ana. Itu sudah selesai seperti itu. 6. Barakallahu fikum. Nomor 7 sekarang, poin ke-7. Akmilil jumalal atiyata biwad'i af'alin munasibatin fil amakinil khaliyati. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan fiil-fiil yang sesuai pada tempat-tempat yang kosong. Maksudnya dengan mengisi titik-titik dengan apa? Fiil yang sesuai dengan konteks kalimat. 6. Barakallahu fikum, kita coba baca 3 soal, nanti sisanya antum lanjutkan. Ya, kita baca bareng. Alam tadrusil lughatal arabiyata fi baladika ya akhi? Alam tadrusil lughatal al-arabiyyata fi baladika ya akhi? Tidakkah engkau belajar bahasa Arab di negerimu, wahai saudaraku? Tidakkah engkau belajar bahasa Arab di negerimu, wahai saudaraku? Naam. Tadrus. Fa'ilnya wujuban anta, kan? Ya. Kenapa memakainya atadrus? Tadrus karena konteks kalimatnya ngajak bicara. Ngajak bicara siapa di situ? Akhi, saudara. Ya akhi, wahai saudara. Berarti ada yang diajak bicara, iya kan? Kalau begitu memakai fi'ilnya yang bentuknya khitab. Tadrus, tadrusu. Tadrusu, kamu belajar. Karena ada lam, maka dibaca alam tadrus. Kemudian karena ketemu dua sukun, dibaca lagi menjadi tadrusil. Alam tadrusil lughatal arabia. Asalnya tadrus, sukun asalnya. Itu ya. Nah. Ya, nomor 2. Man kasara hadhil mir'ata ya Aliyu. Man kasara hadhil mir'ata ya Aliyu. Siapakah yang mematahkan atau memecahkannya? Siapakah yang memecahkan kaca ini, wahai Ali? Siapakah yang memecahkan kaca ini, wahai Ali? La adri ana lam aksirha. La adri ana lam aksirha. Aku tidak tahu, aku tidak memecahkannya. Aku tidak tahu, aku tidak memecahkannya. Nah, aksirha. Kenapa memakai fi'il yang berawalan huruf mudhara'ah hamzah? Kasaro yaksiru, gitu kan? Kasaro yaksiru. Huruf mudhara'ahnya sekarang memakai hamzah. Aksiru, aksiru. Asalnya apa? Kasaro yaksiru. Kenapa memakai huruf mudhara'ahnya hamzah? Aksiru. Karena fa'ilnya wujuban ana, fa'ilnya ana, maka memakainya aksiru. Nah, kenapa dibaca sukun? Karena ada lam. Kita baca lam aksir, lam aksir. Nah, ada domir ha, lam aksir ha, ana lam aksir ha. Nah, barakallahu fikum. Jadi penempatan huruf mudhara itu harus sesuai dengan fa'il. Kalau fa'ilnya ana memakainya hamzah, fa'ilnya anta memakainya ta, fa'ilnya nahnu memakainya nun, itu ya, dan seterusnya. Nomor 3. Akharajatullabu minal fasli ya Hamidu. Akharajatullabu minal fasli ya Hamidu. Apakah para siswa telah keluar dari kelas, wahai Hamid? Apakah para siswa telah keluar dari kelas, wahai Hamid? Nah, jawabannya tidak, mereka tidak keluar. Nah, berarti menceritakan, kan? Sekarang menceritakan. La lam yakhruju. La lam yakhruju. Baca. La lam yakhruju. Nam asalnya yakhrujuna, yakhrujuna, karena ada lam maka nunnya dibuang. La lam yakhruju. Tidak, mereka tidak keluar. Nam. Mengerti? Nah, silakan. Nomor 4 sekarang dibaca. Isi terjemahkan. Qalat al-mudarrisatu lil mudirati. Mudarrisah telah berkata kepada ibu kepala sekolah, inna haula'it talibati lam yaktubna al-wajibati, bahwasanya mereka para santriwati tidak mengerjakan PR. Nah, qalatil mudarrisatu lil mudirati. Nah, berkata ibu guru kepada ibu kepala sekolah. Asalnya qalat, ketika ketemu dua sukun dibaca kasro, qalatil mudarrisatu, gitu ya. Inna haula'it talibati. Kenapa dibacanya kasro? Karena dia sebagai isimnya inna. Isimnya inna mansub enggak? Mansub. Mansub kan? Nah, yang jadi isimnya haula'i, namun at-talibati sebagai badalnya. Badal itu memiliki kedudukan seperti mubdal minhu. Badal itu pengganti. Kedudukannya sama dengan yang diganti, gitu. Nah, karena haulai di situ isim mansub bimahali nasbin, maka atolibati juga mansub, gitu ya. Nah, karena dia jamak mu'anas salim, tanda nasubnya apa? Kasro. Jamak mu'anas salim, dan jamak mu'anas salim tidak bisa di fathah. Muslimatun sama muslimatin tidak bisa muslimatan. Talibatun sama talibatin tidak bisa talibatan, gitu ya. Itu jamak mu'anas salim. Sehingga di sini harokatnya kasro. Inna inna haulai talibati lam, apa tadi jawabannya? Yaktub. Lam yaktubnal wajibati. Nam. Lam yaktubna. Yaktubna. Lam yaktubnal wajibati. Nam yaktubna fi, apa i'rabnya? Yaktubna fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un mabniyun. Mabniyun fi mahali. Fi mahali ada lam fi mahali. Fi mahali mac jasmin. Fimahali jasmin. Nah, fimahali jasmin. Istilahnya antum antum mengerti tapi istilahnya belum hafal kan? Nah. Ada raf rafin jasmin nasbin. Rafin dari rafun. Nasbin dari nasbun. Jasmin dari jasmun kan gitu. Nah. Mendibaca kasro karena fimahali mudhof ilai kan? Fimahali rafin, fimahali jasmin. Nah, barakallahu fikum. Ya, berikutnya. Nahnu lam nadhhab ila hadiqatil hayawanati amsi. Kami tidak pergi ke kebun binatang kemarin. Naam, ahsanta. Lam nadhhab. Kenapa lam nadhhab? Makanya nun nadhhab fi'il mudhari'nya. Karena fa'ilnya nahnu wujuban. Fa'ilnya wujuban nahnu. Karena sedang berbicara ya. Untuk tadi yang disebutkan di awal nahnu. Fi'il apa? Nadhab fi'il apa? Fi'ilun fi'ilun fi'ilun mudhari'un. Ya, terus lanjutan. Majzumun ya. Wa alamat ya, majzumun bilam alamatu jasmihi. Wa alamatu jasmihi as-sukun. Sukun. Mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamiru mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Naam, ahsanta. Nam alal khair, alal khair khafir. Antum data sebaikan yang banyak kalau belum masuk ke pembahasan nahu tapi sudah mengerti banyak tentang irofiil, irof ini itu sangat membantu untuk mudah mengerti nahu insyaallah. Iya. Dan kitab ini kitab asalnya nahu ini tuh. Nahu sorob cuman dibikin dalam bentuk muhadasah. Ya, dalam bentuk muhadasah, dalam bentuk percakapan. Metode percakapan. Kemudian percakapan di awal pelajaran itu dirinci di poin-poin 1, 2, 3, 4, 5 dalam bentuk yang seperti yang kita baca dari kemarin. Ya, terus berikutnya. Kanasat ukhti ghurfataha walam taknisi ghurfati. Walam taknisi. Taknisi. Ukhti kan menceritakan, berarti menceritakan orang ketiga. Ukhti. Kanasat ukhti ghurfataha, benar. Terus walam, kenapa taknisi? Oh, karena saya taknusu tak, karena saya yaknusu taknas, karena saya yaknusu, karena saya yaknusu. Mudaranya yaknusu. Sekarang menceritakan orang ketiga, jadi apa? Taknus. Walam taknus, ahsanta. Walam taknus. Diulang. Kanasat ukhti ghurfataha walam taknus ghurfati. Naam, ahsanta. Artinya? Saudariku menyapu kamarnya dan tidak menyapu kamarku. Naam. Ya. Berikutnya. Lima lam takulil fawakiha ya sadatu. Kenapa kamu tidak makan buah-buahan wahai sadah? Ya sadatu. Sadatu itu kemarin jamak untuk sayyid. Sayyid itu tuan. Kalau sadatu berarti para tuan. Ya, para tuan. Diulang. Jamak untuk para laki-laki berarti sadatu itu. Tuan-tuan. tuan-tuan ya, tuan-tuan. Sayyid, sayyid itu mufradnya, sadatunya jamaknya. Sayyidun, sadatu, sadatun. Ya diulang. Kenapa? Enggak diulang, bahasa Arabnya diulang. Oh. Salah jawabannya tadi. Lima lam. Lima lam yakulil fawakiha ya sadatu. Kenapa? Konteks kalimatnya ngajak bicara atau menceritakan? Menceritakan pihak ketiga atau menceritakan diri sendiri atau ngajak bicara orang kedua? Mengajak. Ngajak bicara orang kedua yang jamak gitu kan? Seperti yeah. kita bilang ya tulabu kan itu? Ya tulabu. Ya coba diulang. Lima lam ya kulu ya kulul fawakiha ya sadatu. Huruf mudhara'nya kurang tepat. Huruf mudhara'nya yang menunjukkan kepada orang-orang yang diajak bicara. Jamak yang diajak bicara. Antum berarti antum. Antum apa? Antum yakuluna atau takuluna? Kalau antum. Ini jadinya antum ya, Dad? Antum, oh, berarti karena, takulu. Iya, karena ngajak bicara orang banyak kan. Oh iya. Nah, seperti kita bilang ya antum seperti gitu. Iya, apa berarti fiilnya? Lima lam takulul fawakiha ya sadatu. Aksanta. Lima lam takulu, kalau berhenti gitu ya. Oh, iya, al fawakiha ya sadatu. Kalau disambung seperti tadi, lima lam takulul fawakiha ya sadatu. Ya. Nah, kalau dibaca wasol berarti wawunya enggak kebaca. Lima lam takulul fawakiha ya sadatu. Kalau dibaca wakof, lima lam takulu, berhenti, al fawakiha ya sadatu. Nah, ini termasuk dari bentuk bertemunya dua sukun dengan membuang huruf. Sempat kemarin disampaikan ya. Ketika ketemu dua sukun bisa dengan menghidupkan huruf yang sukun yang pertama hidupkan. Atau bisa juga dengan membuang hurufnya. Sukun berserta hurufnya. Ya, diulang. Ketika ketemu dua sukun, maka harus diselamatkan. Dua sukun itu enggak boleh bertemu. Bagaimana cara menyelamatkannya? Dengan beberapa cara. Yang pertama dengan menghidupkan huruf pertama. Seperti lahum al-bushra menjadi lahumul bushra. Qalat al-mar'atu menjadi qalatil mar'atu. Min al-madrasat menjadi minal madrasa. Berarti di situ huruf pertama yang sukun dihidupkan kan? Dihidupkan dengan harokat ya. Bisa dengan doma, dengan fathah, ataupun dengan kasro. Cara kedua dengan cara apa? Menyelamatkannya dengan membuang sukun berserta hurufnya. Seperti ini. Seperti takulu, ada sukun kan di situ, wawu. Setelah itu apa? Al-fawakiha, ada sukun enggak? Al-fawakiha. Ada sukun pada alnya di situ, ya enggak? Maka wawunya dibuang berserta sukunnya menjadi lima lam takulul fawakiha. Lima lam takulul fawakiha. Kalau dibaca wasol, kalau dibaca wakop, ya berarti enggak ketemu dua sukun karena kita berhenti sih. Lima lam takulu, berhenti ya, bernapas atau batuk. Al-fawakiha ya sadatu. Nah, mengerti? Ya, lanjutkan. Ya Salma, alam ta'rif makna hadhil kalimati? Wahai Salma, hadhil kalima apa tadi? Kalimati. Kalimati. Ya, kalimati. Mudhof ilaih. Wahai Salma, apakah engkau tidak mengetahui makna kalimat ini? Makna kata ini? Nah, konteksnya sekarang ngajak bicara, menceritakan atau menceritakan orang lain atau diri sendiri atau ngajak bicara. Konteks kalimatnya. Ngajak bicara kan? Ngajak bicara perempuan. Nah, berarti apa domirnya yang dipakai? Kalau domirnya domir huwa humahum berarti masuknya ke anti kan? Anti. Nah, kalau anti apa? Cocoknya apa? Berarti apa? Nah, sebentar, sebelum kemasukan kalimat, anti apa berarti? Anti? Akulu, nakulu, atau takulina, atau takulu? Takrifina. Takrifina. Ya, anti takrifina, aksan tadi. Nanti masukkan kalimat. Ya Salma. Ya Salma, alam takrifi makna hadhil kalimati. Artinya? Wahai Salma, tidakkah engkau mengetahui makna dari kata ini? Nah, itu ya, aksanta. Jadi ketika memasukkan jawaban itu, lihat ini konteksnya mengajak bicara atau berbicara atau menceritakan orang lain, kan itu. Kalau ngajak bicara berarti fiilnya lurus dengan barisan anta, antuma, antum atau anti, antuma, antuma, kan itu. Kalau bicara berarti ana, nahnu, barisannya itu fiilnya. Kalau menceritakan huwa, huma, hum atau hiya, huma, hunna, barisan fiilnya ya. Karena fiil kan kita bisa tasrif dari barisan ini. Seperti misalkan takulu, yakulu, yakulani, yakuluna. Takulu, takulani, yakulna. Takulu, takulani, takuluna. Takulina, takulani, takulna. Akulu, nakulu. Itu yang dimaksud dengan barisan domir. 6. Ya, lanjutkan. Ronal jarosul ana walamma yakhruju al mudarrisuna minal fusuli. Apa artinya tuan? Artinya coba. Bel berdering sekarang. Terus? Dan para guru mereka belum keluar dari kelas-kelas. Nah, tadi dibaca walam yakhruju al mudarrisuna, gitu kan? Walam yakhruju berarti ada wawu ya. Wawu sebagai apa? Fa'il bukan? Fa'il. Fa'il. Ya, mudarrisun sebagai apa di situ? Fa'il juga. Nah, berarti ketemu dua fa'il. Berarti salah kan? Nah, itu. Ketika antum memakai yakhrujuna atau kharaju, ada wawu berarti dia jadi fa'il. Berarti setelahnya enggak boleh ada fa'il. Kalau setelahnya ada fa'il, maka fi'ilnya kembali ke bentuk huwa dan hiya. Huwa untuk yang mudakar, hiya untuk yang mu'annas. Baik fa'ilnya bentuknya tunggal, musana ataupun jamak. Ya, seperti isim yang fi'liyah ya, begitu ya, yang di awal itu. Ya, jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Ya, coba diulang. Ronal jarosul ana bel berdering sekarang. Walamma yakhruj al mudarrisuna fil minal fusuli. Naam, walamma yakhruj. Terus ketemu dua sukun menjadi walamma yakhrujil mudarrisuna minal fusuli. Naam. Ya, berikutnya. Lima lam taftahna an-nawafidha ya banatu. Kenapa engkau tidak membuka jendela-jendela wahai anak-anak perempuanku, anak-anak perempuan? Iya, aksanta. Lima lam taftahna mabni ya. Lima lam taftahna an-nawafidha ya banatu. Aksanta, nomor 11. Lam yarja' al waziru min Landana. Naam, lam yarji' atau disambung lam yarji'il waziru min Londana. Aksanta. Artinya lam yarji' al waziru min Landana. Artinya kepala sekolah tidak menteri. Menteri tidak pulang dari London. Naam, aksantum. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Nah, malam Senin besok malam ya. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan lewat grup, nanti akan dibacakan ketika ta'lim insyaallah. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.